السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah yang harus kita syukuri, kita kembali bertemu dan bersua bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui karyanya yang sangat fenomenal, melalui ilmunya yang tertuang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang kita berharap agar Allah memberikan taufik kepada kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan berkumpul bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita pun hadir dalam rangka meningkatkan iman kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa menguat sebagaimana iman itu berkurang. Dan ada kalanya turun terus. Dan itu yang kita rasakan setiap kita menjalani kehidupan. Dan cara meningkatkan iman adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibaca, dikaji, ditadabburi, apa yang terjadi? Zadatuhum imana. Iman mereka akan bertambah. Maka beruntunglah kita ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk meningkatkan iman kita pada kesempatan kali ini. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana pelajaran kita kemarin-kemarin, bahwa untuk bisa mengkhatamkan Riyadhus Shalihin, menamatkan Riyadhus Shalihin, maka kita butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran. Karena gak mudah istiqomah setiap hari misalnya. Itu hal yang sulit. Kecuali dirahmati dan dimudahkan oleh Allah. Lalu, butuh kesabaran. Lebih mudah datang ke kajian tematik daripada mempertahankan dan menjaga kajian rutin dan kitab rutin. Karena ini harus continue. Ini harus konsisten. Dan itu gak mudah. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa menyelesaikan itu. Oleh karena itu, marilah kita meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kita taufik untuk bisa bersabar. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah membawakan surat Ali Imran ayat terakhir dalam rangka membuka mata kita bahwa ada perintah dari Allah kepada kita untuk senantiasa bersabar dan musabarah. Adu kuat kesabaran dengan banyak pihak. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabarlah kalian dan musabarahlah kalian. Kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan tetap kokohlah dalam penjagaan, menjaga perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Beruntung ternyata bukan hoki. Beruntung itu adalah sebuah buah. Keberuntungan itu dikreasikan dengan kesabaran. Ingin jadi orang yang beruntung dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam mendapatkan peluang, maka sabarlah, kokohlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama yang sangat berjasa pada kita melalui kitabnya ini, rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam. Setelah itu beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 155, sebuah pesan yang sangat dalam bahwa yang namanya hidup itu pasti diuji. Walanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian, pasti akan diuji. Bishayin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kami akan uji kalian, dan itu pasti, dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar. Hanya sesuatu yang sedikit aja, sebagaimana sudah kita katakan. Lalu kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, hasil panen, perkebunan, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal panen itu ujian. Tapi Allah gak hanya mengatakan bahwa kami pasti akan uji kalian. Allah pun Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita SAW untuk memberikan pesan. Wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa orang yang sabar itu dalam ujian apapun akan selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah. Maka tidak ada kesengsaraan dalam hidupnya, seberat apapun ujiannya. Tapi perasaannya gak sengsara, perasaannya gak hancur, perasaannya gak galau, gak down. Syaratnya apa? Jadilah orang-orang yang sabar. Apapun ujiannya, sabarlah di atas ketaatan. Apapun musibahnya, sabarlah untuk mengatakan tidak pada maksiat dan hal yang haram. Dan apapun bencananya, sabarlah dalam menghadapi takdir Allah itu. Tahan diri kita, nafsu kita, amarah kita, kekesalan kita, agar kita tetap on track di atas jalan yang lurus. Perjuangkan kehidupan kita, dan harus berjuang, tapi di atas jalan yang lurus. Setiap diri, nafsu ini ingin keluar dari jalan itu, tahan dia. Dan itulah sabar. Itulah kesabaran. Karena masih ingat apa makna kesabaran? Dan ini penting dan harus kita ulang-ulang terus, khususnya dalam bab ini. Secara bahasa apa arti sabar, jamaah? Secara bahasa makna sabar ada berapa? Ya, ada tiga. Yang pertama, al-habs, menahan. Yang kedua, apa yang kedua? A'adi syai', sesuatu yang paling tinggi. Yang ketiga, salah satu jenis dari bebatuan. Batu tuh sabar. Dan secara istilah dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Al-Uthaymin, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan para ulama yang lain, sabar itu menahan diri agar selalu di atas ketaatan, yang pertama. Menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan atau dosa. Dan yang ketiga, menahan diri dalam setiap musibah, ujian, dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita udah di atas jalan yang benar, mau diapain udah kayak batu aja dah. Udah batu yang gak bisa digoyang-goyang. Batu itu. Dan itu sering kita bilang. Kita sebagian orang di pergaulan itu, ada yang mengatakan, ini orang nih batu banget nih. Artinya kalau udah A, gak bisa digoyang udah. Kalau udah B, ya B. Gak bisa digoyang. Mau diomongin, enggak. Tetap. Tapi dengan syarat di atas jalan yang benar. Maka sebagaimana makna secara bahasa, dia akan berada di atas level yang tinggi dalam kehidupan. Karena sabar a'alil umur. Atau a'alil syai'. Sesuatu yang paling tinggi dari sesuatu. Dan itulah firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 24. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi orang-orang yang sabar itu happy, gembira. Gembira. Keliru. Keliru orang-orang yang kita lihat dari kejauhan. Terlihat kehidupannya berat. Karena dia dalam hidup milih-milih, picky, hanya mau yang halal aja. Kan kita, mungkin teman kita komentarin itu ke kita ketika kita berusaha hijrah atau taat. Atau dulu kita berpandangan demikian. Orang ribet banget sih hidupnya. Pasti orang sengsara. Anda kan nilai dari kejauhan. Betul. Kehidupannya berat. Betul. Banyak ujian. Betul sekali. Mukanya terlihat kayak kurang tidur. Lalu dia kerja keras. Lalu ada tahajudnya. Atau mungkin dia puasa. Tapi bukan berarti dia berantakan secara jiwa dan hati. justru wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira. Orang yang dikasih kabar gembira, ya dia akan gembira, jemaah. Jadi orang-orang yang sabar itu hidupnya gembira. Jadi ketika hidup kita gak gembira, berarti kita bukan orang yang sabar. Itu tuh, Masya Allah. Jadi begitu kita ngadepin sesuatu gak gembira, berarti kita belum jadi orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar itu gembira. Tapi jangan salah, nanti ada orang yang anaknya meninggal dia gembira lagi. Loh, jamaah yang Allah muliakan, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Pokoknya kamu gak boleh nangis ya, kamu harus happy walaupun mama meninggal. Belum, bukan begitu. Bukankah Nabi SAW nangis ketika anak beliau meninggal dunia? Hadirin, itulah yang dikatakan para ulama, seperti yang dijelaskan Syekh Ibrahim Ruhaili, salah satu ulama akidah di kota Madinah, kota Nabi SAW, bahwa seorang muslim seringkali dalam menghadapi ujian itu dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati di waktu yang sama. Ya. Satu amalan hati. Di satu sisi misalnya kita sayang dan kita ungkapkan dengan menangis, sebagaimana Nabi SAW menangis. Kata Nabi, innal aina la tadma', mata ini meneteskan air mata. Di waktu yang sama kita sabar. Kita sabar dan tidak kontradiksi. Hadirin yang Allah muliakan, lalu pertanyaannya, apa sih ciri-ciri orang yang sabar biar kita bisa mendapatkan kabar gembira tersebut yang menghibur kita, yang menenangkan kita? Sekali lagi ingat yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Hafidhullah tadi, dalam satu waktu kita dituntut atau seringkali dituntut untuk memiliki lebih dari satu amalan hati. Amalan hati. Mengungkapkan sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi yang ada di atas langit. Kita harus, dan salah satu mengungkapkan rasa sayang ketika orang yang terdekat kita kena musibah adalah dengan meneteskan air mata. Tapi di waktu yang lain, di sisi yang lain, di waktu yang sama, kita harus sabar, tahan diri agar tidak keluar jalur dalam mengungkapkan kasih sayang, dalam menangis. Dan ketika kita bisa sabar, wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang Allah muliakan, ternyata orang-orang yang sabar itu di antara ciri-cirinya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terusan ayat yang kemarin. 156. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang Allah muliakan, makanya kalau kita lanjutkan sedikit lagi di ayat yang berikutnya 157, Allah katakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, pujian dari Allah di hadapan malaikat-malaikatnya, dipuji sama Allah, dan rahmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang Allah muliakan, dipuji di hadapan malaikat, dirahmati, dan dapat hidayah petunjuk. Siapa? Yang apabila kena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, timbul pertanyaan, kenapa ada banyak di antara kita sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi gak bisa move on dari sebuah musibah? Tapi tetap marah, kecewa. Tapi tetap gak terima, gak rela. Baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Allah muliakan, lalu apa yang salah? Padahal Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang apabila terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa tetap nyesek? Tapi tetap gak rela? Tapi kenapa tetap terpuruk? Kenapa tetap bengong-bengong sendiri? Kenapa sekarang kehilangan harapan untuk hidup? Harapan akan masa depan. Kenapa gak bisa bangkit? Hadirin, apa jawabannya? Jawabannya, karena kita baru sampai titik mengucapkan itu dengan lisan semata. Sedangkan ulama menyatakan agar kalimat ini berfungsi lalu menenangkan hati ini, lalu mendapatkan kabar gembira dari Allah, ini harus diucapkan dengan lisan dan dengan hati. Ini yang dijelaskan secara singkat oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalimat ini diucapkan dengan lisan dan dengan hati. Lisan dan hati. Baru berfungsi. Lalu berfungsi. Hadirin yang Allah muliakan. Dan kalau kita ucapkan kalimat ini dengan lisan dan hati kita, maka ada dua konsep besar yang masuk ke diri ini dan otomatis akan menguatkan kita dalam menghadapi setiap musibah-musibah di atas. Ketika rasa takut itu datang, rasa lapar itu memenuhi perut kita, pada saat uang kita hilang, diri kita sakit, atau buah-buahan perkebunan dan ladang kita bermasalah, konsep yang pertama saat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kita ini adalah seorang hamba yang gak punya apa-apa. Kata Al-Imam Ibn Kathir, wa'alimu annahum milkun lillah. Orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang yakin sekali bahwa mereka hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatasarrafu fi 'abidihi bima yasha', dan Allah bertindak dan melakukan apa yang Ia inginkan terhadap hamba-hambanya. Kita hanya hamba yang enggak punya apa-apa. Makanya Al-Imam At-Tabari juga menyatakan, inna mamalik, inna mamalik Rabbina wa ma'budina ahya'an. Kita ini kepunyaan Allah dan hambanya Allah. Pada saat kita hidup, dan konsep yang kedua, kata para ulama, bahwa konsep kembali kepada Allah pada hari kiamat kelak. Wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali. Kita akan kembali untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Itu yang dijelaskan juga oleh Imam Ibn Kathir dan Al-Imam At-Tabari. Wa nahnu 'abiduhu wa inna ilaihi ba'da mamatina sa'irun. Dan kita akan kembali kepada Allah setelah kita wafat. Dan itu tadi dalam kondisi enggak punya apa-apa. Jadi jamaah yang Allah muliakan, dari sinilah kembali kita disadarkan apa yang dikatakan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau dan para ulama kita menekankan bahwa tidak ada obat yang paling mujarab untuk mengatasi musibah dan ujian kecuali tauhid. Nah, kecuali tauhid jamaah. Itu udah. Kecuali tauhid. Kecuali tauhid. Bukankah ini adalah tauhid? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukankah ini tauhid rububiyah? Bahwa Allah lah yang melakukan apapun terhadap hamba-hambanya. Dan kita gak punya apa-apa. Kita gak punya apa-apa. Bukankah ini tauhid asma wa sifat? Sifat Allah itu ngatur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukankah ini tauhid uluhiyah? Kita hanyalah seorang hamba yang gak punya apa-apa. Jadi yang membuat orang itu hancur, terpuruk ketika uangnya hilang sama sekali, ludes, adalah kendala dalam tauhid. Itu. Sehingga dia ketika tauhidnya bermasalah, sehingga dia hidup dengan keyakinan merasa diri ini punya banyak hal. Ketika kita hidup dengan perasaan punya ini dan punya itu, punya rumah, punya mobil, punya duit, punya perusahaan, maka siap-siap kecewa, sakit hati, hancur ketika hal-hal itu diambil dari diri kita. Hal-hal itu diambil dari diri kita. Hadirin. Suatu hari ada mobil sport yang parkir di depan rumah kita. Persis depan pagar. Setelah kurang lebih 1 jam, mobil itu terparkir di sana. Itu mobil dicuri orang, hilang. Mobil di depan rumah kita hilang. Dan kita tenang-tenang aja. Itu mobil 9 digit hadirin, hilang. Dan ada orang bingung, kok kita tenang-tenang aja? Ditanya lah, "Mas, Mas tuh ngaji di mana sih? Punya ilmu apa? Kok bisa mobil mahal hilang, Mas bisa tetap tenang?" Lalu kita jawab dengan enteng, "Ya gimana gak tenang? Tuh mobil kan bukan punya gua. Tuh mobil punya tamu tetangga sebelah. Ada lagi ada acara di sebelah. Parkirnya di depan rumah. Dicuri orang. Ya bukan punya saya, Mas. Bukan punya saya. Mobil saya ada di garasi itu. Aman." "Oh, saya pikir makomnya udah tinggi." Hadirin, kenapa kita gak galau? Ya bukan punya kita tuh mobil. Kita gak merasa punya, itu poinnya. Kita gak merasa punya. Bukankah ini pesan yang diajarkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah. Kita ini semua milik Allah. Kita ini hanya hamba yang gak punya apa-apa. Jadi kenapa kita nyesek banget ketika ada harta yang hilang, harta yang dibawa kabur, pekerjaan yang diberhentikan secara sepihak? Karena kita merasa punya, itu aja. Kita merasa punya. Dan kenapa kita merasa punya? Karena iman dan tauhid kita bermasalah. Betul, kita baca setiap hari Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi kita gak yakin dengan apa yang kita baca saat kita membaca Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Rabbnya alam semesta, pencipta, pemilik-pemilik dan pengatur. Dan ketika kita merasa punya, disitulah awal dari mimpi-mimpi buruk kita di dunia. Iya. Ya simpel aja lah hadirin. Teman kita punya motor. Dan saat ini kita mengklaim kita punya motor tersebut. Akhirnya apa? Kita kan punya masalah sama yang punyanya. Kita punya masalah sama yang punyanya. Dan kalau yang punyanya orang kuat di lingkungan kita, oh, ribet urusan jemaah. Anda baru saja mengklaim memiliki barang yang dipunyai oleh orang yang paling kuat di lingkungan Anda. Ya siap-siap aja deh masalah. Di kampung sawah gitu ya. Itu sawah punya orang. Kita ngaku-ngaku. Punya saya nih. Jadi masalah. Dia yang punya desa kita. Orang paling berpengaruh di desa kita tuh dia. Ya siap-siap aja kita ada masalah di desa itu. Jamaah yang Allah muliakan. Innalillah. Ini bukan tentang ucapan lisan. Ini sedalam apa keyakinan kita. Bahwa kita hanya seorang hamba yang gak punya apa-apa. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala plong aja ketika hijrah bersama Nabi SAW dan meninggalkan kekayaan beliau di kota Mekah. Karena iman dan tauhidnya kuat. Bukan punya saya. Loh, antum gak galau? Ya bukan punya saya, gimana galau? Saya gak punya apa-apa kok. Saya gak punya apa-apa. Kan gitu hadirin Allah muliakan. Antum di Dubai selama sepekan. Dan selama sepekan, antum gak ngerasa beli apapun. Gak merasa beli properti, nggak merasa beli mobil di sana, nggak merasa beli macam-macam di sana. Kira-kira ketika jadwal kepulangan antum dari Dubai, antum pulang dari Dubai plong atau menimbulkan ganjalan, plong aja. Kenapa mas? Saya nggak punya apa-apa di sana. Saya nggak punya apa-apa. Plong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu bisa sabar ketika menghadapi musibah karena dia punya iman dan tauhid yang kuat bahwa dia hanya seorang hamba yang gak punya apa-apa. Yang punya ini semua adalah Rabbnya, Allah yang bertindak dan mengatur kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Ahkamul Hakimin, Allah pemutus yang paling bijak, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gak mungkin keliru. Tugas kita fight, berjuang di atas jalan yang benar dan berprinsip kayak batu. Kayak batu udah. Udah jangan goyah. Maju terus. Bukan berarti pasrah. Enggak. Bukan berarti lemah. Enggak. Al-mu'minul qawi, kata Nabi SAW. Mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang lemah. Dan kuat di sini, kuat secara iman, kuat secara akidah, kuat secara mental, kuat dari spirit. Jiwa pantang nyerah, maju terus. Tapi tidak mau keluar jalur. Gak mau keluar jalur tetap. Dan dia gak ada beban karena dia yakin ini semua bukan punya dia. Enak. Enak kan? Hidup kan enaknya gitu. Kalau kita gak merasa punya. Gak punya beban dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apalagi dia tahu yang punyanya ngejaga itu barang. Dan siap ngambil kapan waktu ketika dia inginkan, enak. Lalu sekali lagi dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ganjaran nanti. Ada ganjaran. Ada pahala. Dan dia tahu kalau dia keluar dari track, dia gak sabar, ada ancaman buat dia. Ya udah. Sabar aja. Jadi hadirin, dia akan berusaha sabar. Dan sabar bukan pasrah semata. Dan tidak ada action. Tidak ada perjuangan. Enggak, justru sabar itu berjuang. Makanya kan ingat Ali Imran 200, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Coba kan lagi. Sabar. Dan kuat-kuatan kesabaran. Kuat-kuatan, bukan lemah. Kuat-kuatan. Wasal biru. Kuat-kuatan nafas kesabaran. Kuat-kuatan nafas kesabaran. Waral biru. Dan tetap kokoh. Dan tetap terjaga. Tetap kokoh dan tetap terjaga. Jangan lemah. Jangan pernah meninggalkan pos. Kan gitu ya, ribat kan. Meninggalkan, pada dasarnya ribat itu kan menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan. Jangan pernah meninggalkan pos Anda gitu. Tapi selalu siap siagalah gitu. Urob itu. Jangan pernah ninggalin pos. Jangan pernah meninggalkan pos Anda. Selalu terjaga. Bertakwa baru kalian akan beruntung. Jadi harus perjuangan. Di saat kondisi berat, musibah tadi, Al-Baqarah 155, ada sakit, lalu uang diambil sama Allah, lalu ada rasa takut, lalu ada rasa lapar, berjuang, bangkit, tapi sabar. Jangan tergiur dengan hal yang haram. Maju terus. Maju. Dan kita gak ada beban, karena ini bukan, yang semua ini bukan punya kita. Oleh karena itu jemaah Allah muliakan, dan kita akan dapat pahala, kita akan kembali kepada Allah. Dengan inilah kita akan bisa merespon musibah kita dengan kesabaran. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya, bila di tempat kerja merasa susah, sudah tertekan, misal sering disalahkan, apakah harus bersabar atau berhenti? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, ini yang terus harus didudukan. Sabar itu bukan pasif, dan sabar itu bukan nerimo begitu saja. Sabar adalah menahan diri agar selalu di atas ketaatan, tidak melakukan dosa dan maksiat, dan menahan diri agar tidak agar tetap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dengan tidak rela atau sukhut, enggak terima, marah dan lain sebagainya. Jadi sabar itu bukan diam. Mau diapain dan diam aja, enggak. Sabar itu menahan diri agar tetap berada di jalur, on track. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, bisa jadi solusinya pada saat kita sabar bertahan, atau bisa jadi sabarnya kita justru berhenti dari situ. Dan sebaliknya, bisa jadi ketika kita putuskan atau tergesa-gesa untuk memutuskan berhenti atau keluar, itu berarti gak sabar. Dan di sisi lain, ada sebagian orang tetap bertahan pun tidak dikategorikan sebagai orang sabar. Kenapa? Karena motivasi dan motif dia bertahan bukan menahan diri di atas ketaatan, bukan. Tetapi motif dia bertahan di kerjaan tersebut karena sifat pengecut, takut, gak berani, gak percaya dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir kalau dia keluar, dia akan mati kelaparan dan gak dapat rizki. Akhirnya walaupun kondisi sudah tidak positif, tidak mendukung iman dan ketakwaan dia, dia tetap bertahan. Jadi bertahan itu belum tentu sabar. Bisa jadi bertahan itu pengecut. Bertahan itu takut. Bertahan itu tidak berani ambil resiko. Bertahan itu karena kita gak punya mimpi besar. Dan gak bertahan itu karena kita gak berani berjuang. Gak berani berjuang, udah diam. Bertahan itu bisa jadi karena kita hanya mau di zona aman. Ya udah, stagnasi di situ aja. Jadi ini yang harus selalu kita dudukan, bahwa bersabar bukan pasif dan bukan bertahan, bukan. Nabi itu orang yang paling sabar sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah beliau pasif? Enggak. Beliau hijrah ke Madinah. Terus berbalik lagi ke kota Mekah untuk buka kota Mekah. Itu sabar. Itu simpel aja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepakat. Kita sepakat beliau adalah orang yang paling sabar. Apakah pasrah? Apakah diam aja? Enggak. Berjuang, berjuang, berjuang, berjuang. Hidup beliau perjuangan dari awal sampai akhir. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Beliau sabar ketika mendakwahi Abu Talib. Cuman sekali dua kali? Enggak. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Terus. Sampai Abu Talib mewafatkan. Walaupun endingnya beliau tidak mengucapkan syahadatain, tapi lihat kegigihan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, kesabaran dalam mengejar keinginan beliau. Adapun berhasil enggak berhasil itu urusan belakangan. Yang penting kita all out dulu, fight dulu, habis-habisan dulu. Itu sabar. Mau kerja di sana enggak kerja di sana, semua ini bumi Allah. Tapi sudah kita perjuangkan belum? Sabar bukan diam. Bukan enggak bereaksi ketika diapa-apain. Tapi bereaksilah sesuai dengan siratul mustaqim. Wallahu ta'ala alam bisawab. pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kesehatan untuk Ustadz dan warga Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kaum muslimin yang bukan warga Indonesia juga. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan hanya warga Indonesia aja. Jelas warga Indonesia harus selalu kita doakan. Tapi yang bukan warga juga kita doakan. Saya ingin bertanya, sebenarnya Allah beri pahala tergantung besarnya ujian atau musibah atau tergantung kesabaran kita? Lalu apa bedanya ujian dan musibah, Ustaz? Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz Antim. Ya, sama-sama, terima kasih banyak. Hadirin Allah muliakan, adapun tentang pahala atau ganjaran itu pembahasan kita insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 10 ya kalau enggak salah. Jadi kita tunggu dulu, kita tunda dulu. Adapun bedanya ujian dan musibah, kalau pakai konteks ini ya, persepsi orang Indonesia ya, ujian itu lebih luas daripada musibah. Karena musibah kan konotasinya negatif. Artinya konotasinya kan sulit, berat, sakit, itu musibah ya. Bagi orang Indonesia kan itu. Nah, coba kita buka misalnya surat Al-Anbiya ayat 35. Ketika Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian bisyar, dengan keburukan, wal khair, dan dengan kebaikan, kebaikan dunia. Dan semuanya ujian. Fitnah di sini maknanya ujian. Jadi semuanya ujian. Anda gak punya duit, Anda jobless di pandemi ini ujian. Bisnis Anda lancar di pandemi ini dan ada banyak uang, itu pun juga ujian. Anda positif COVID, itu ujian. Semua tes yang Anda jalani negatif, negatif, negatif, negatif, negatif, itu ujian juga. Semua ujian. Jadi ujian lebih luas daripada musibah. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bertanya bagaimana caranya bersabar jika kita disakiti oleh orang terdekat kita, pasangan hidup berkali-kali berkhianat dan tidak jujur. Apa memang harus terus bersabar, Ustaz, atau boleh memilih jalan lain? Syukran barakallahu fikum barakallahu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga masalahnya diurai dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya memang harus terus bersabar, Ustaz, atau boleh memilih jalan lain? Jawabannya harus bersabar dan tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain. Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kesabaran? Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Mayoritas kita berpikir maksudnya adalah tetap bertahan kan. Lu sabar deh, sabar. Sabar bro, atau sabar sis. Artinya apa? Pertahankan rumah tangga kalian. Jangan bercerai. Dan kita sudah katakan, sabar itu bukan itu. Sabar lebih dalam dari itu. Sabar itu, kita menahan diri agar di atas ketaatan. Nah pertanyaannya, rumah tangga kita di atas ketaatan apa tidak? Sabar agar tidak berdosa dan bermaksiat. Pertanyaannya, rumah tangga kita isinya dosa atau maksiat atau ketaatan? Oleh karena itu jemaah sekalian, solusi hanya sabar. Tapi sabar bisa berarti mempertahankan dan bisa berarti melepas. Jika Allah perintahkan kita untuk melepas ikatan pernikahan tersebut. Karena masalah rumah tangga itu seperti penyakit, tergantung stadium. Dan ada masalah-masalah di mana Allah minta kita mengakhiri. Allah minta kita mengakhiri. Dan ketika kita mengakhiri, itulah kesabaran. Karena mengakhiri rumah tangga itu gak mudah. Beratnya minta ampun. Dan Anda harus bertahan. Atau harus tahan diri Anda. Dan itulah kesabaran. Oleh karena itu yang pertama, saran saya, introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah, audit diri kita, apa dosa-dosa kita, karena Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir," apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian atau perbuatan tangan kalian. Pasti ada andil dari perbuatan tangan kita. Surat Asy-Syura ayat 30. Coba introspeksi, jangan gampang menyalahkan pasangan. Evaluasi diri kita. Selalu kembalikan ke diri kita terlebih dahulu. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulailah dari diri Anda. Lalu yang berikutnya, sabar. Dan untuk bisa mendapatkan ketepatan sikap dalam sabar di masalah seperti ini, para ulama kita dan masyayikh kita itu seringkali menasihati kita untuk konsultasikan dengan ahlinya. Konsultasikan dengan ahli ilmu. Karena masalah-masalah rumah tangga seperti ini sangat sulit dibahas di forum umum. Dan idealnya yang konsul adalah suami dan istrinya. Sehingga ahli ilmu itu bisa mendengar dari kedua belah pihak. Walaupun sebagian para masyayikh juga mengatakan kalau tidak memungkinkan, kalau salah satu enggak mau, ya minimum salah satu dari mereka menceritakan dengan kejujuran dan bukan mencari justifikasi. Jadi konsultasikan secara tertutup dengan ahli ilmu yang kita percaya, yang punya kematangan dalam masalah fikih nikah dan kebijaksanaan. Karena salah-salah kesimpulan itu bisa cerai padahal gak harus cerai. Dan itu jangan sampai terjadi. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi rahimahullah. Pak Ustadz, keluarga, para tim, guru-guru kita dan seluruh umat Islam di dunia. Dan semoga Allah menjaga hati kita dan menjaga keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga Allah mengijabah doa ini dan doanya bagus. Kita doakan semua pihak. Pak Ustadz, Afan ingin bertanya, dengan keterbatasan ilmu Anda, apakah diuji dengan harta selain kita kehabisan harta atau kekurangan harta, Allah juga akan uji kita dengan banyaknya harta kita. Contoh mendadak kaya. Wallahu a'lam jazakallahu khairan. Jawabannya iya. Itu surat Al-Anbiya ayat 35 yang tadi kita bahas. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi ketika, kenapa ini kita belum singgung? Karena kita kan konteksnya surat Al-Baqarah 155. Dan Al-Baqarah 155 itu ujian yang negatif. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Semuanya arahnya ke negatif. Jadi itu yang kita tekankan. Terima kasih Allah taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, apakah jatuh bangun dalam maksiat juga termasuk kesabaran? Jazakallah khairan. Jangan gini apa? Makasih atas pertanyaannya. Diksinya kita rubah aja. Apakah terus istighfar, bertaubat dan bangkit dari ketergelinciran, ketersandungan dalam lubang maksiat itu kesabaran? Nah, jawabannya ya kalau begitu. Biar clear gitu, biar clear. Jadi apakah terus bangkit, terus berdiri dan berjalan, tidak menyerah, tidak punya kamus menyerah dalam dirinya, begitu tersandung bangkit lagi, tergelincir bangkit lagi, istighfar lagi, tobat lagi, jalan lagi, istighfar lagi, tobat lagi, jalan lagi, dan tidak ada niatan untuk sengaja ngulangin kemaksiatan tersebut. Tapi namanya manusia, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan banyak kesalahan, dia harus banyak taubat. Dia orang yang memperbanyak taubat. Dan bukankah tadi definisi sabar adalah menahan diri menahan diri agar selalu di atas ketaatan? Dan bukankah istighfar ketaatan? Iya kan? Istighfar ketaatan bukan? Ketaatan. Bukankah taubat ketaatan? Taubat ketaatan. Bukankah optimisme itu ketaatan? Ketaatan. Karena Nabi SAW bersabda, yu'jibunil fa'lu. Aku suka dengan optimisme. Jadi, terus bangkit, terus optimis, terus istighfar, terus taubat ketika terjatuh dalam kesalahan, itu adalah sebuah kesabaran. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita. Dan terus berjuang menjadi orang yang sabar. Karena ini gak mudah. Ini butuh waktu. Ini butuh proses. Ini butuh latihan. Ini butuh nyebur dalam kehidupan. Lalu mintalah selalu taufik dari Allah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Dan Allah mengampuni segala khilaf dan kekeliruan dalam kajian ini atau di luar kajian ini, dan semoga Allah masukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.